بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan bab yang berikutnya, bab tentang asbabun nuzul dan bab yang berkaitan dengan asbabun nuzul, yaitu bab al-ibrah bi umum al-lafzi la bi khususi sebab. Kita akan bahas sekaligus dikarenakan ada keterkaitannya. Fa'akul, saya katakan babu asbabin nuzul, bab tentang asbabun nuzul. Al-hadithu thalithu al-arba'un wal-arba'un, hadith yang ke-43. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه, يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Qala, beliau berkata, baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tatkala aku bersama nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fi harthin, disebutkan dalam riwayat Muslim, kana fi nakhlin, di kebun kurma, disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Mardawaih, fi harthin lil ansar, di kebun kurma miliknya sahabat Ansar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bil Madinah, di kota Madinah. Wa huwa muttaki'un ala asibin, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berterekan, bersandar pada asib. Asib, jaridah, pelepah kurma. Idh marral yahudu, tiba-tiba lewatlah orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam lafadzin, nafarun minal yahud, sekelompok orang dari kalangan orang-orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din, maka berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, saluhu an ruh, tanya dia tentang ruh. Faqala, maka berkata sebagian lagi, ma rabakum ilaihi, tidak ada perkara yang meragukan kalian kepada dia. Raba dari kata-kata raibun, ragu-ragu. Disebutkan dalam riwayat At-Tabari dari jalurnya Al-Mas'udi dari Al-Amash, lafadznya ma arabukum dengan hamzah, ai ma hajatukum, apa hajatnya kamu bertanya begitu kepada dia begitu. Waqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan, la yastaqbilukum bi syai'in takrahunahu, jangan sampai dia menyambut kalian dengan sesuatu yang kamu tidak suka nantinya. Faqalu, maka mereka mengatakan lagi, saluhu, tanyakan sama dia. Fasaluhan ruh, mereka pun bertanya kepada Rasul tentang ruh. Tentang ruh, di sini ulama ikhtilaf tentang ruh yang mereka pertanyakan. Aqwal kathirah jiddan. Pendapat yang rajih dari semua aqwal yang ada ialah annahum saluhu an ruhil insan. Mereka bertanya kepada Rasul tentang ruh, ya. Ruh yang dengan itu manusia hidup. Demikian dirajihkan oleh Al-Qurtubi. Lihat dalam Fathul Bari juz 8 halaman 510 sampai 512. Fa amsaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul diam. Beliau menahan diri, falam yarudda alaihim syai'a. Beliau tidak menjawab mereka sedikit pun. Fa alimtu, maka saya tahu, kata Abdullah bin Mas'ud, annahu yuha ilaihi. Beliau sedang dikasih wahyu. Faqumtu maqami, maka saya pun berdiri di tempatku. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fata'akhartu anhu. Saya mundur dari beliau. Ini termasuk adab, kata para ulama. Qala falamma nazala al-wahyu, berkata Abdullah bin Mas'ud ketika turun wahyu, qala, beliau membacakan ayat, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Al-Isra 85. Turun ayat ini, mereka bertanya pada engkau tentang ruh, kata Nabi, ruh itu termasuk urusan Rabbku, enggak yang tahu. Dan kamu enggak dikasih ilmu melainkan sedikit sekali. Ini ayat 85 surah Al-Isra. Turun ayat dikarenakan pertanyaan dari sekelompok orang Yahudi. Hadis yang berikutnya lagi. Al-Hadithu Rabi Al-Arba'un. Hadis yang ke-44. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ahmad bin Yunus, wala haddathana Zuhair, qala haddathana Al-Aswad bin Qais, qala sami'tu Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala, aku pernah mendengar sahabat Jundub bin Sufyan berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum laylataini aw thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtaka imarida, beliau sakit tidak bisa bangun selama 2 malam atau 3 malam. Faja'at imra'atun, datang seorang wanita, dia adalah Ummu Jamil bintu Harb. Ummu Harb istrinya Abu Lahab. Faqalat, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanu taragaka. Aku berharap setan kamu sudah pergi meninggalkan kamu. Lam arahu la qaribaka mundu lailataini aw thalatha. Aku tidak melihat dia mendekat kepada kamu semenjak 2 malam atau 3 malam. Tahu? Fa'anzarallahu azza wa jal, maka Allah turunkan ayat, wadduha wal-layli iya ma wadda'aka rabbuka wa ala. Adduha 1-3. Qaqul fa'aqul hadithu akhrajahu muslimun. Waqal rahimahullah ta'ala haddathana Ishaq bin Ibrahim ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير به مثله وأخرجه أيضا فرحمه الله ابن إبراهيم قال أخبرنا سفيان الأسف بن قيس أنه سمع جندبا يقول جندب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل pernah lambat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikun, maka berkata orang-orang musyrikin, qad wudi'a Muhammad. Muhammad telah ditinggalkan. Fa Allah turunkan ayat, "Ad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tahwi inda Bukhari, faqala rahimahullah hadatsana Muhammad katsir, qala akhbarana Sufyan bihi. Ini berkaitan dengan asbab nuzul ad-duha 1-3 ayat. Disebutkan di sini alasannya dikarenakan Nabi Muhammad sakit. Hadza huwal masyhur, yang sahih dalam riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan kenapa Malaikat Jibril tidak datang, dikarenakan ada anak anjing di bawah tempat tidurnya Rasulullah SAW. Ada keterangan dari Al-Hafidh Ibn Hajar, saya bawakan. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari juz yang ke-8 halaman 907. Kata Al-Hafidh, wa qissatu ibta'i Jibril bisababi kauni al-kalbi tahta saririhi masyhurah. kisah lambatnya Malaikat Jibril datang ke Rasul dengan sebab adanya seekor yang ada di bawah tempat tidurnya beliau. Masyhurah. Ini kisah yang sangat masyhur. Lakin kaunuha sebab nuzul hadhihi al-aya gharibun bal syadzun mardudun. Namun kisah itu dijadikan sebagai sebab nuzul ayat ini gharib, perkara yang aneh. Maka dikatakan syad, perkara yang ganjil, bahkan merdu tertolak dengan riwayat yang ada dalam kitab sahih yang sekarang ini. Jika asbab nuzulnya ialah terkait dengan ucapan wanita yaitu Ummu Jamil tadi karena perlu sakit. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, orang-orang musyrikin juga mengatakan demikian. Tanda pertentangan, mungkin yang mengucapkan untuk Ummu Jamil, sementara yang lainnya meridhoinya. Satu yang berbuat, yang lain merestuinya. Tadahwa. Ini dua riwayat. Yang pertama terkait dengan sebuah pertanyaan diajukan kepada Rasul, turun wahyu menjawabnya. Yang kedua terkait dengan sebuah peristiwa, Rasul tertuduh di situ. Turun ayat yang menjelaskan segala sesuatunya. Nah, ini terkait dengan asbabun nuzul. Bab yang berikutnya kita baca juga dikarenakan masih berkaitan. Faqul babun al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bab yang mu'tabar adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sabab. Bab ini satu kaidah dari kaidah-kaidah usul fikih sesungguhnya, tapi juga digunakan oleh para ulama di dalam kaidah tafsir dan dikaitkan erat dengan bab asbabun nuzul. Jadi walaupun ayat itu sebab nuzulnya terkait dengan seseorang gitu ya, tapi kalau lafadznya umum berlaku untuk orang tadi dan semua yang semisal dengan orang tadi. Ini merupakan kaidah yang sangat penting disendirikan dikarenakan ada hadis khusus tentang masalah ini insyaallah tabaraka taala. Faqul al-hadithul khamis wal arba'un. Hadis yang ke-45. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yazid bin Zuraiyah qala haddatsana Sulaiman al-Taimi an Abi Utsman an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan inna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang mencium seorang wanita. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu. Dia pun menyebutkan hal itu, peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa unzilat alaihi, maka diturunkan kepada orang tersebut. Wa aqimish sholata tarafay an-nahari wa zulafan min al-lail innal hasanati sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan tegakkan salat di ujung siang, tarafain nahar meliputi subuh, zuhur, asar. Wa zulafan itu waktu-waktu yang berdekatan dari waktu malam meliputi maghrib dan isya. Demikian dijelaskan oleh Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Innal hasanatu yudhibu sayyi'at, sesungguhnya perkara kebaikan menghilangkan perkara kejelekan. Tayyib, qala rajul, berkata laki-laki tadi, ali hadza, apakah ayat ini khusus untuk aku saja? Qala, Rasul mengatakan liman biha min ummati. Ini berlaku orang yang melakukannya dari kalangan umatku. Ya, sebabnya terkait dengan orang tersebut, tapi lafaznya umum. Rasul mengatakan tidak, tapi untuk semua umatku yang mengamalkan sama dengan الحديث أخرجه مسلم فقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل قال حدثنا يزيد بمثله في وفي لفظ لمسلم دي شبه من لفظ إمام مسلم من طريق المعتمر أنا به dengan لفظ إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Fadzakara annahu asaba min imra'atin. Dia menyebutkan dia menyentuh wanita. Imma kublatan. Mungkin itu bentuknya ciuman. Au masan biyadin. Atau megang-megang dengan tangannya. Au syai'an. Atau sesuatu lah. Ka'annahu yas'alu an kafaratiha. Seolah-olah ini orang bertanya tentang apa kafaratnya. Qala Rasul qala sang rawi fa anzalallahu azza wa jalla la Allah menurunkan ayat ini. Tsumma dzakara mithla hadits Yazid. Wa fi lafzin lahu aidan dalam lafaz yang lain dan juga dalam sahih Muslim min tariqi Jarir an Sulaimataini dengan lafaz asaba rajulun min imra'atin syai'an fahisha. Ada seorang laki-laki yang berbuat sesuatu kepada wanita selain fahisha, ini selain zina. Fa'ata Umar ibn al-Khattab fa'azzama 'alayh. Dia pun datang menemui sahabat Umar bin Khattab. Beliau sahabat Umar pun menganggap besar dosa dia. Tsumma ata Abu Bakar fa'azzama 'alayh. Kemudian dia datang lagi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq dan Abu Bakar juga menganggap besar dosa dia. Tsumma ata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Fadzakara bi mithli hadits Yazid al-Mu'tamir. Wa akhraja wa aidan Imam Muslim juga mengeluarkan faqala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala haddatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah ibn Sa'id wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa lafdhu li Yahya. Qala Yahya akhbarana wa qala akharun haddatsana Abu al-Ahwas an Simak an Ibrahim an Alqamah wal Aswad an Abdillah. Berkata Abu Mas'ud, panjang lafadznya, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni 'alajtu imra'atan fi aqsal madinah. Sesungguhnya aku ini 'alajtu imra'ah. 'Alaja imra'atan ay tanawalaha. Aku menyentuh perempuan. Wastamta'a biha, dan dia menikmati, bersenang-senang dengan perempuan tadi. Fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Wa inni asabtu minha, dan aku berbuat kepada dia maduna namasaha, tapi aku tidak menyentuh dia. Saya tidak mengumpul dia. Kata-kata amasaha dengan makna menzinainya. Jadi ya macam-macam ya, mungkin megang, cium, segala macam, merapa, cuman bukan enggak sampai dikatakan berzina. Dia mengatakan fa ana hadza, sekarang ini aku, ini orangnya aku. Faqdi fiya ma syi'ta, putuskan pada aku yang kau kehendaki ya Rasulullah. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada dia, laqad satarakallah law satata nafsak, sungguh Allah telah menutupi aib kamu, duhai kiranya kau menutupi aib kamu sendiri. Qala, berkata sang rawi, fala yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi syai'a. Rasul tidak menjawab apapun kepada dia. Faqama rajul, laki-laki itu kemudian bangkit. Fantalaqa, dia pun pergi. Fa'atba'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajula. Lama Rasul menyertakan, mengutus seorang laki-laki menemui laki-laki tersebut. Da'ahu, untuk memanggil dia. Wa tala 'alaihi hadhihi al-ayat, membacakan pada ayat ini. Aqimish sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnu sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Hud 1:14. Faqala rajul min al-qaum, maka berkata laki-laki dari kaum yang hadir tadi, ya nabiyullah wa ya nabiyullah, hadza lahu khassa, apakah ini khusnu dia saja? Qala balin nasi kafatan, tidak, tapi semua umat manusia. Kalau sebelumnya yang tanya sang pelaku, apakah ini untuk saya Rasulullah, yang sekarang ada seseorang lain dari kalangan kaum tadi yang bertanya. Lafaz yang berikutnya, faqul wa akhrajahu aidan, Imam Muslim juga mengeluarkan min tariqi Syu'bah an Simak bihi wa fihi. Faqala Mu'ad, maka berkata sahabat Mu'ad, Ya Rasulullah, hadza li hadza khasa au lana amatan. Apakah ini khusus untuk orang yang saja atau untuk kita semuanya secara umum? Qala ballakum ammah, bahkan untuk kalian semuanya. Jadi nampak di situ laki-laki itu adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tidak ada pertentangan antara semua yang ada. Bisa jadi laki-laki itu yang tanya langsung kepada Rasulullah SAW, dan juga para sahabat yang hadir juga menanyakannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis sangat nyata, sangat sekali menunjukkan yang namanya yang mu'tabar bukan asbabnya khusus. Ini ayat turun terkait dengan laki-laki sang pelaku. Tapi Rasul mengatakan ini ayat bukan hanya untuk dia, tapi untuk semua umatnya dari kalangan kaum muslimin. Linnasi kafan, semua umat manusia yang mengamalkan sebagaimana amalnya. Tayyib, terkait dengan ayat inna sanat yudhibun sayyiat, sesungguhnya perkara kebaikan yang akan menghindarkan perkara kejelekan, ada ikhtilaf di kalangan para ulama nama terhasan di sini. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Dia mengatakan sholat, dikatakan ayat yang terkait dengan masalah sholat, dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim juga Rasul memerintahkan laki-laki itu untuk ikut sholat berjamaah dengan beliau dan membacakan ayat ini. Sehingga sholat yang menghapuskan dosa tersebut. Atau lagi yang mengatakan ini maknanya lebih umum dan semata-mata semua perkara kebaikan bisa menghilangkan perkara kejelekan. Tapi perkara sayiat, perkara kejelekan yang disebutkan dalam ayat ini apa? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama, namun yang dirujukkan dari para ulama kita adalah bahwasanya semua amal kebaikan yang memiliki pahala menghapuskan amal kejelekan, maka ini dimaukan dengan kejelekan adalah dosa kecil. Kalau dosa besar harus diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhi khulasanya ikhwan, lihat dalam Fathul Bari innal hadis, dan juga dalam syarah Sahih Muslim ketika masalah hadis ini. Ini terkait dengan dua bab dan riwayat yang disebutkan dalam dua bab tersebut. Semuanya berkaitan dengan masalah sabun nuzul, dan insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan berikutnya lagi akan kita bahas lebih lanjut masalah yang terkait dengan asbabun nuzul insyaallah tabaraka wa taala. Sementara cukup kita akan sampaikan di masalah berikutnya lagi masail terkait dengan asbabun nuzul dan terkait dengan masalah kaidah pada bab yang kedua tadi al-ibrah fi umil lafzi la bi khusus sabab insyaallah tabaraka wa taala. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.